بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبراء كتاب برنتي جم رب ada sesi soal jawab ke? Jam berapa kita berhenti? Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah yang dirahmati Allah, kita lihat di halaman 39. Perkara yang ketiga, kata Imam Ahmad, وَتَرْكُ الْبِدَعِ, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Kita lihat, setelah Imam Ahmad menyebutkan dua prinsip yang utama, berpegang teguh pada pegangan para sahabat dan meneladani mereka, mengambil teladan daripada mereka, yakni para sahabat. Perkara yang ketiga yang disebutkan oleh beliau ialah meninggalkan bid'ah-bid'ah. Ternyata bahawa perkara bid'ah ini sangat penting untuk diberi perhatian, ya? Sangat penting untuk dikenal pasti, sangat penting untuk dijauhi dan ditinggalkan, ya? Kita lihat dalil yang dikemukakan oleh Syekh Walid. Firman Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi. Perhatikan perkataan nun tu, dia tersangkut ke atas, dia salah cetak sikit. Wala tattabi'u min dunihi awliya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu daripada Rabbmu, daripada Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Surah Al-A'raf ayat 3. Jadi jangan ikut pemimpin-pemimpin selainnya. Jangan dijadikan selain Allah sebagai ikutan. Kalau kita ikut selain Allah sebagai ikutan, selain Allah, selain Rasulnya, maka dari situlah datangnya perkara-perkara bid'ah, bid'ah tokoh tambah, ya, perkara tokoh tambah yang diada-adakan di dalam agama sehingga dianggap sebagai sebahagian daripada agama. Itu maksud bid'ah, suatu benda baharu yang diada-adakan dalam agama, ya, dan dianggap sebagai sebahagian daripada agama. Dan kita lihat Nabi SAW, ya, turut menegaskan perkara ini. Suatu benda ni isu besar, isu penting, isu yang tak boleh dipandang mudah. Nabi SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, waspadalah kamu terhadap perkara-perkara baharu kerana sesungguhnya setiap perkara baharu itu bid'ah. Perkataan iyyakum wa muhdatsatil umur, boleh letakkan catatan sedikit di sebelah tu. Ini adalah sebahagian daripada khutbatul hajah. Khutbah al-hajah. Khutbatul hajah, kalau tuan-tuan perasan, ketika kita mula daurah atau mula kuliah pagi tadi, saya telah memulakan mukaddimah dengan membacakan ucapan tersebut. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga di hujungnya ada bahagian kita menyebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, ya. Ternyata bahawa perkataan ini, waspadalah kamu terhadap perkara-perkara baharu, kerana sesungguhnya setiap perkara baharu, gariskan, setiap perkara baharu, kulla, setiap. Nabi menyebut, Nabi menyebut ungkapan ini dalam khutbatul hajahnya. Apa artinya khutbatul hajah? Khutbatul hajah ialah kata-kata muqaddimah yang Nabi bacakan dalam ucapan-ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau nak bagi ucapan, Nabi akan mulakan dengan ucapan ini. Kadang-kadang orang keliru, ingat khutbatul hajah ni hanya dibaca dalam majlis kahwin. Kalau siapa yang perasan lah, mereka guna khutbatul hajah, dan itu sunnah juga ya, dalam upacara perkahwinan sebelum nak dilangsungkan ijab kabul antara ya wali perempuan dengan si pengantin lelaki, akan dibaca khutbatul hajah oleh wali pengantin perempuan. Tapi itu bukan hanya satu saja tempat dia. Dalam apa juga khutbah, dalam apa juga kuliah, dalam apa juga tazkirah yang Nabi nak sampaikan, Nabi mulakan dengan mukaddimah ini. Dinamakan khutbatul hajah. Ya. Khutbatul hajah kalau nak terjemahan transliterate dia ialah ucapan mukaddimah. Itu maksud khutbatul hajah. Atau ucapan hajat. Khutbah, ucapan, hajah, hajat. Ucapan hajat. Yang ini mukaddimah sebelum Nabi membicarakan tentang isi perkara utama yang nak disampaikan. Maka Nabi membaca khutbatul hajah ni dalam khutbah Jumaatnya, dalam khutbah hari rayanya, dalam semua. Kalau kuliah dia, kalau Nabi nak sampaikan, Nabi mulakan dengan khutbatul hajah. Maksud di sini ialah Nabi mengulang-ulang ucapan ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Di hujungnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nabi ulang-ulang. Ini satu perkara yang signifikan. Rata-rata golongan ahli bid'ah mereka tak faham benda ni. Dia orang terlepas pandang benda ni. Sengaja tak sengaja itu satu perkara lain. Mereka tak menghayati perkara ni. Mereka tak hayati mukaddimah yang Nabi ulang-ulang. Yang mana intinya ialah Nabi tekankan berulang-ulang kali. Apa dia? Waspadalah kamu terhadap perkara-perkara baharu, kerana sesungguhnya setiap perkara baharu itu bid'ah. Nabi ulang-ulang, bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Ya, sepanjang baginda secara pastinya di Madinah. Ya, Nabi ulang benda-benda ni. Di sini persoalan. Ini persoalan yang perlu kepada kefakihan. Saya bagi contoh lain lah, mungkin untuk lebih senang lah. Ya? Kalau sekiranya si bapa, dia kata ke anak dia, ada satu apa? Basket apa? Bakul. Ada satu bakul berisi apple-apple. Ya. Kalau si bapa tu sepanjang hari tersebut dia pesan ke anak dia, anak-anak jangan makan apple-apple dalam bakul ni. Di pagi-pagi, awal-awal pagi dia dah sound anak-anak dia. Sekejap lagi dia ulang lagi si bapa tu. Anak-anak jangan makan apple-apple dalam bakul ni. Tengah hari dia ulang lagi, jangan makan apple-apple dalam bakul ni. Petang ulang lagi. Budak-budak dia pun dah mula-mula dah dengar sampai ke tahap dah hafal betul lah. Jangan makan apple-apple dalam bakul tersebut. Dah tertapak kat dahi dah. Jangan makan apple-apple dalam bakul. Boleh tak di hujung hari tersebut datang pula salah seorang anak tersebut kata, ya, jangan makan apple-apple daripada bakul ini, tapi kalau nak ambil satu boleh? Boleh tak tafsiran macam ni? Boleh tak tafsiran seperti ini? Boleh tak tafsiran salah seorang anak ni ya jangan makan, tapi kalau nak ambil satu boleh. Boleh tak diterima? Agak-agak kalau anak tu dia mak, ini senario ya. Mungkin siapa yang bapa-bapa yang ada anak-anak, mah boleh tak? Boleh tak kalau tiba anak-anak ada anak macam ni lah, dia guna kaedah apa tak tahulah. Dia kata kalau satu boleh. Boleh tak diterima? Agak-agak ayah tu, "Hey, aku beli 10, apa pasal tiba hujung petang ni dah tinggal 9? Siapa makan satu?" Tiba anak tu kata, "Ya, ayah, ayah kata jangan makan apple-apple dalam bakul, tapi kalau satu boleh." Agak-agak diterima tak? Agak-agak tu budak tu selamat tak daripada penangan ayah dia? Ni tanya, ni saya ingat soalan dia mudah. Agak-agak terima, boleh diterima tak? Ha? Ayah tu ayah tu agak-agak tu ayah tu akan kata, okey betul juga. Ada ada. Ke agak-agak ayah tu akan marah, siapa cakap macam tu, siapa aku dah kata jangan makan apple-apple dalam bakul. Agak itu yang akan dia hujat oleh si bapa kepada anak dia. Betul atau tidak? Kan? Dia takkan terima apa yang anak, salah seorang anak dia kata macam tu, kan? Aku dah ulang banyak-banyak kali pun kau nak tak faham. Maka demikianlah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulang-ulang, waspadalah kamu terhadap perkara-perkara baharu kerana sesungguhnya setiap perkara baharu itu bid'ah. Para sahabat faham. Bukan sehari Nabi sebut ni. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Para sahabat faham. Kita yang datang 1400 tah bila kemudian, tiba kita datang, kita kata, ya, Nabi kata waspadalah terhadap perkara-perkara baharu kerana setiap perkara baharu itu bid'ah. Tetapi ada bid'ah hasanah. Ini adalah malapetaka. Ini adalah musibah. Musibah tak faham. Ini kalau nak bahasa kasar dia, kedunguan yang tak beratap. Dengan kata lain, apabila Nabi sudah mengulang-ulang perkataan ini dalam khutbatul hajah, itu satu petunjuk yang sangat-sangat kuat bahawa tak ada pengecualian. Tak ada pengecualian. Kerana kalau ada pengecualian, pastinya satu ketika Nabi berhenti daripada mengucapkan benda ni. Sebab ada pengecualian. Ya, pada mulanya tak ada pengecualian. Tiba-tiba dalam selang beberapa tahun, lepas tu Nabi tak cakap lagi dah. Sebaliknya ada Nabi kata benda lain. Ya, kecuali kalau bid'ah hasanah ke, ada adalah kata-kataan yang seperti itu. Tetapi ternyata bahawa ini semua tak ada. Nabi mengucapkannya terus sehingga ke akhir hayatnya. Dan tidak ada petunjuk bahawa ada pengecualian. Dan para sahabat, ternyata kalau kita kaji para sahabat punya sejarah, ternyata tidak ada walau seorang pun buat satu perkara bid'ah. Ada pun hujah-hujah yang mereka nak bawa tentang pembukuan Al-Quran, tentang kata Umar Al-Khattab, ni'matul bid'ati hadhi. Ini semua hujah-hujah yang rapuh akibat orang yang tak faham, yang tidak melihat, yang tidak memahami apa yang bid'ah yang sedang dibincangkan. Yang dimaksudkan ialah bid'ah dalam ibadah. Adapun bid'ah pembukuan Al-Quran, ketika kaji sejarah dia, kenapa Umar teragak-agak? Kenapa Umar teragak-agak nak membukukan Al-Quran? Al-Quran hanya dibukukan pada zaman Uthman. Kenapa? Kalau bukan kerana dia khawatir dia terjatuh dalam bid'ah. Maknanya dia faham bahawa bid'ah itu semua haram. Tapi apabila Uthman dia melihat bahawa ada keperluan yang mendesak, dan ini bukan dalam bab ibadah secara mahdhah. Pembukuan Al-Quran ini dia lebih kepada isu teknikal dan seumpamanya, maka dia membukukan Al-Quran, ya. Maka para sahabat faham, mereka terus beramal dengan sunnah, menjauhi hal bid'ah. Dan ternyata para ulama semua termasuk Imam Syafi'i, mereka menegaskan bahawa perkara bid'ah semuanya sesat, menyesatkan, hendaklah dijauhi. Ada ungkapan-ungkapan daripada para ulama seperti Imam Syafi'i yang digunakan kononnya mereka mengharuskan bid'ah. pun sekali lagi kalau kita hayati jauh daripada apa yang nak disampaikan oleh Imam Syafi'i dengan apa yang nak ditegakkan oleh golongan ahli bid'ah. Ya, tambah lagi kita lihat di bawah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami perkara baharu yang bukan daripadanya, maka perkara itu tertolak. Gariskan dalam urusan kami, dalam urusan kami maknanya dalam urusan agama. Kadang-kadang ada juga yang kata, oh kalau semua benda bid'ah tak bolehlah guna kipas, lampu, handphone, kenalah pergi haji naik unta. Ini semua orang tak faham. Orang yang tak faham maksud bid'ah yang dilarang. Maksud bid'ah yang dilarang ialah dalam hal agama. Adapun dalam hal dunia perlu dilihat. Kalau dia membawa kepada kebaikan, maka baiklah dia. Kalau dia membawa kepada kemaksiatan, haramlah ia. Ya. Maka dalam urusan kami, satu, yakni agama. Kemudian kata Nabi, maka perkara itu tertolak. Tertolak, tertolak. Bolehlah garis 2-3 kali. Ya, kalau muatlah. Apa arti tertolak? Tertolak maknanya takkan diterima. Takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 100%, 2% diterima? Tak. 100% tak diterima. Kalau benda itu satu benda yang tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak menepati sunnah, dia kena tepati semua. Tak boleh setengah sunnah, setengah bid'ah, tak boleh. Seperti mana tak boleh satu tu setengah ikhlas, setengah tak ikhlas, tak jadi. Perlu diikut keseluruhan. Adapun kalau bercampur baur dengan bid'ah, itu akan melayakkan satu perbuatan itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti mana dalam Nabi, dalam sabda Nabi di hadapan kita. Maka dia akan tertolak. Tertolak maknanya tak diterima. Tak diterima maknanya tak ada faedah. Tak ada faedah maknanya tak dapat pahala. Silap akhir bulan dapat dosa. Jauh daripada mengundang keredaan Allah, bahkan dia akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tertolak maknanya akan melayakkan orang itu masuk neraka kerana dia membuat sesuatu yang tertolak, yang tidak diterima, yang tidak ikut. Ya, itu maksud tertolak. Maknanya tak ada ruang untuk nak siapa nak kata, oh bid'ah ni kalau sikit-sikit tak apa, kalau dalam benda-benda yang tak ada. Kalau bid'ah besar, kecil, sikit, banyak, dalam apa juga cabang agama, tertolak. Itu maksudnya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, janganlah kamu berbuat bid'ah dan berlebih-lebihan dalam agama. Wajib atas kamu berpegang teguh dengan perkara agama yang dahulu. Maksudnya berpegang dengan agama Islam yang tulen, bukan agama Islam yang telah ditokok tambah. Ya, lihat pesanan para sahabat tentang perlunya kita menjauhi perkara bid'ah. Tuan-tuan, kenapa perkara bid'ah ni tak boleh kita nak ambil mudah? Ya, kita katakan, tidakkah apa yang berlaku kepada penganut agama Samawi, Yahudi dan Nasrani cukup menjadi pengajaran buat kita? Apa yang menyebabkan kaum Yahudi dan Nasrani dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wataala? Kenapa? Asalnya kaum Yahudi pengikut Nabi Musa. Asal kaum Nasrani pengikut Nabi Isa. Mereka lah pengikut Rasul dahulu yang ada syariatnya tersendiri, ada kitabnya, Taurat dan Injil, ada semua, ada syariat Allah, diakui oleh Allah. Tapi akhirnya mereka dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Kenapa mereka hari ini dikira sebagai sesat dan kafir? Logiknya, ini golongan ahli kitab, ini golongan orang yang beriman. Mereka pengikut rasul mereka. Logiklah. Tapi tak, di sisi Allah mereka ni sesat, kafir. Kenapa? Kalau bukan kerana perbuatan bidah, perbuatan tokok tambah. Lihat sahaja apa yang kita lihat pada hari ini. Di mana akhirnya, tengok orang Yahudi kata apa? Mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair anak Allah. Itu kemuncak kebid'ahan. Bid'ah paling paling tinggi apa? Paling melampau ialah yang sampai bawa syirik. Sampai dah menyekutukan Allah. Itu bid'ah paling dahsyat. Nasrani sama juga. Inna Allah thalithu thalatha. Mereka sampai kata Allah tu tiga. Bapa, si bapa, si anak dan roh suci, Ruh Al-Qudus. Sekali lagi, bid'ah kemuncak kesesatan. Tetapi yakinlah bahawa bagaimana mereka boleh sampai ke tahap macam ni? Bukankah dakwah Nabi Musa dan Nabi Isa semua menjurus kepada mengesakan Allah, menjauhi syirik? Itu inti dakwah para rasul semua. Ni orang Yahudi Nasrani sampai jadi buat syirik, kenapa? Yakinlah bahawa semuanya bermula dengan bid'ah. Sikit-sikit, lama-lama jadi sambung sendiri. Jadi kemuncaknya dia sampai kepada syirik. Itu yang berlaku pada kaum Yahudi dan Nasrani. Dan kita umat Islam, kalau kita tak berhati-hati, itu jugalah hala jalan tuju kita. Jika kita tak berhati-hati dengan al-bid'ah, jika kita tak basmi daripada awal. Ya, lihat pada hari ini orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya mereka tak kenal apa itu tauhid. Akhirnya tauhid di sisi mereka ialah syirik. Itu tauhid, kepercayaan mereka. Baik. Daripada Ibnu Al-Musayyib atau Sa'id bin Musayyib, wafat 94 Hijrah, dia pernah melihat seseorang melaksanakan salat, yakni salat sunat, lebih daripada 2 rakaat setelah terbit fajar, yakni qabliyah subuh 2 rakaat. Dan dia memperbanyakkan rukuk di dalamnya. Maka beliau melarangnya. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama salaf dulu, dia melarang orang tersebut. Orang tersebut berkata, wahai Abu Muhammad. Abu Muhammad ni kunyah Sa'id. Dia kata, apakah Allah akan menyiksaku kerana solatku ini? Gariskan, ini kerana syubhat. Apakah Allah akan menyeksaku kerana solat? Hari ini kalau kita cerita pasal bid'ah, dia boleh buat lawak pula. Dengar. Di kalangan golongan ahli bid'ah, dia boleh buat lawak. Dia kata, ini apa ni? Tak boleh. Takkanlah dia masuk neraka nanti malaikat Zaban, ya, malaikat penjaga, malaikat Malik tanya kepada ahli neraka tu, kau kenapa masuk neraka? Oh, bunuh. Oh, okey. Kau kenapa masuk neraka? Minum arak. Kau masuk neraka kenapa? Selawat. Dia boleh buat lawak. Ini jawapan dia. Ini jawapan Sa'id bin Musayyib kepada golongan yang nak membuat lawak jenaka tentang perkara ini. Maka lelaki ini kata, wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa aku kerana aku salat? Apa kata Sa'id? Tidak, akan tetapi dia akan menyiksamu kerana kamu telah menyelisihi sunnah. Ini kena tenggaris. Ini jawapan kita kalau ada orang cakap macam tu. Takkan aku masuk neraka kerana selawat? Takkan aku masuk neraka kerana tahlil? Takkan aku masuk neraka kerana... sebutlah benda-benda tu semua. Kerana berzikir? Kerana baca Al-Quran? Kerana? Jawapannya, tidak. Bukan kerana salat, bukan kerana zikir, bukan kerana selawat, tetapi Allah akan seksa engkau kerana engkau telah menyelisihi sunnah. Kita kalau zikir lepas salat, ya, Nabi kata 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tapi kalau tambah, kalau siapa yang nak tambah 33 kali jadi 50, 100, tak apalah. Takkan Allah nak seksa, takkan nak kata haram zikir 50 kali? Apa jawapan? Kalau zikir lepas solat 35 kali tambah 2, apa salahnya? Takkan 2 kali tambah haram? Ni jawapan dia. Tidak, Allah takkan seksa sebab kau berzikir, tetapi Allah akan seksa kau kerana menyelisihi sunnah. Ya? Imam Hasan bin Ali Al-Barbahari dia berkata, waspadalah kamu terhadap perkara-perkara baharu dalam agama yang kecil, kerana bid'ah-bid'ah kecil itu jika sering dilakukan maka akan menjadi besar. Demikian pula setiap bid'ah yang diada-adakan dalam umat ini, asal mulanya kecil menyerupai al-haq, menyerupai kebenaran. Mula-mula nampak elok, nampak baik, nampak bagus. Lalu orang-orang yang masuk ke dalamnya menjadi tertipu. Kemudian orang yang masuk terjerumus dalam bid'ah tu, kemudian dia tidak mampu keluar daripadanya, sehingga hal itu menjadi suatu perkara agama, atau sehingga hal itu menjadi tambah sebahagian, menjadi sebahagian dalam perkara agama yang harus. Perkataan harus tu ganti dengan wajib. Harus tu maknanya wajib. Menjadi satu perkara, menjadi sebahagian dalam perkara agama yang wajib ditaati, maka dia pun menyimpang daripada jalan yang benar dan terkeluar daripada Islam. Maka perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, setiap orang yang kamu dengarkan ucapannya, khususnya daripada orang-orang yang hidup pada zamanmu, maka janganlah kamu tergesa-gesa dan masuk ke dalamnya. Yani tergesa-gesa menerimanya, sehingga kamu bertanya dan meneliti terlebih dahulu, apakah ada seorang sahabat Nabi atau seorang ulama yang membicarakan perkara itu. Maka jika kamu mendapati athar, riwayat daripada mereka yang membenarkannya, maka berpegang teguhlah dengannya dan jangan meninggalkannya. Jangan pula memilih jalan selainnya, kerana kelak kamu akan jatuh ke dalam api neraka. Lihat, ini pesanan Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh As-Sunnah. Imam Al-Barbahari, ulama dulu dah 1100 tahun lepas, berpesan kat kita, hati-hati dengan benda bid'ah. Dia bermula sikit-sikit. Nampak macam baik, tetap nampak baik pada mata orang yang jahil, tetapi pada pandangan alim ulama, mereka tahu bahawa ini bahaya. Dia bermula sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Seperti mana bara api, seperti mana rumah yang hangus terbakar, dia bermula dengan percikan api, percikan api yang sedikit. Kalau tak ditangani, tak dipadamkan terus, api itu akan terus membesar-membesar dan akhirnya meranapkan satu rumah. Ya? Maka itulah benda bid'ah dalam umat Islam segala. Kalau asal mula dia macam mana dia mula? Macam mana hari ini tiba-tiba ada orang tawaf kat keliling kubur? Ada hari ini orang pergi kubur, orang minta daripada penghuni kubur. Syirik yang jelas. Pada hari ini orang boleh pergi ke bomoh dan mengetahui bahawa bomoh ni melakukan upacara-upacara korban, sembelih untuk syaitan, segala tangkal-tangkal semua. Boleh nampak syirik yang jelas. Tapi persoalan, macam mana sampai ke tahap macam tu? Adakah dalam sehari semalam tiba berlaku macam tu? Tidak. Itu bukan sunnatullah. Kalau diperhatikan, benda bid'ah, kata Imam Al-Barbahari, bermula sedikit demi sedikit. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Ini dalam masyarakat kita. Apa hukum doa berjemaah selepas solat fardu? Kalau tanya di kalangan hatta, di kalangan golongan pengamalnya, apa hukum? Rata-rata semua kata sunat. Tak ada siapa kata wajib. Tetapi ya, mereka kata wajib. kata mereka, lafaz mereka sunat, tetapi perbuatan PL mereka macam wajib. Betul atau tidak? Hatta dia imam tu, imam ratib di depan, dia boleh tinggalkan zikir-zikir wirid-wirid. Contoh yang saya sering nampak, tak tahulah di sini macam mana, kalau lepas khutbah Jumaat, jemaah ramai, panas, tak selesa, dia nak raikan jemaah kat belakang, dia boleh ketepikan zikir-zikir semua. Subhanallah, Alhamdulillah, Wallah, Allahu Akbar, atau sebelumnya Astaghfirullah, Astaghfirullah, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dia boleh ketepikan ayat kursi, dia boleh ketepikan qul huwallahu ahad, qul a'udzu bifalaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia boleh ketepikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia boleh terus Al-Fatihah. Boleh. Kenapa? Gara-gara dia nak baca doa, supaya lepas baca doa, amin, dah semua boleh balik. Ini apa? Sampai ke tahap kalau selepas solat fardu mesti baca doa. Ini bukanlah sunat ni. Ini silat harbulan macam fardu ain. Kan? Solat berjemaahnya pun kena buat. Kalau solat sendirian kita tak tahulah, tak tahu kat rumah dia orang macam mana. Tapi nampak gaya zahir ni macam tu. Kalau solat sendirian pun mesti, kadang-kadang kita melihat dia. Kita tak tahulah apa dia baca. Dah jadi macam satu benda yang perlu dilakukan. Ini yang dikatakan sedikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mula-mula harus. Afwan. Mula haram. Ini asalnya. Tidak ada zikir berjemaah selepas solat. Tidak ada doa berjemaah selepas solat fardu. Tak ada. Tapi mungkin asalnya haram. Kemudian jadi makruh. Tak apa. Kan baik. Tapi makruh. Sampai satu tahap harus. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Sampai satu tahap sunat. Ini yang kita sekarang berada. Tapi saya kira kita dah sampai ke kemuncaknya. Wajib. Cuma malu je nak sebut. Katalah wajib. Apa susah? Berani kerana salah. Ini salah ni. Baik. Kemudian satu perkara sebelum kita beranjak ke berikutnya, kata Imam Al-Barbahari, maka perhatikanlah pada zamanmu, ucapan orang pada zamanmu, ada di bahagian bawah tu, jangan tergesa-gesa menerima ataupun jangan tergesa-gesa beramal dengan sesuatu sehingga kamu bertanya dan meneliti terlebih dahulu apakah ada seorang sahabat Nabi atau ulama yang membicarakan perkara itu. Ini satu pesanan yang penting. Contoh satu kaedah yang sangat berguna untuk kita sehingga ke hari ini. Kalau sebelum tuan-tuan nak buat apa-apa, baik tengok sahabat buat tak? Sahabat buat, silakan teruskan buat dengan yakin dan pasti. Buat. Sahabat buat, kita buat. Tapi kalau ada sesuatu benda yang kita ragu-ragu, tak tahu boleh buat tak buat, maka kita KIV dulu, hold dulu, tunggu dulu sehingga kita dah pastikan sahabat buat atau sahabat tak buat. Kalau sahabat buat, kita buat. Kalau sahabat tak buat, jangan kita jadi orang pertama yang nak buat. Itu berani tak kena tempat, berani masuk syurga tak bijak. Kita kena berhati-hati dengan perkara-perkara yang seperti ini, ya. Demikian juga contoh pada hari ini, jihad di Syria. Boleh tak nak pergi berjihad di Syria? Ada Daesh, ISIS dengan propaganda dia. Oh, dia ada video propaganda dia. Oh, iklan dia. Semua bendera hitam dia, la ilaha illallah. Tapi seorang yang bijak, seorang yang, dan orang yang tahu ni hanya orang yang kenal manhaj salafus salih. Itu realiti dia. Di kalangan selainnya, mereka keliru, ya. Adapun kita yang sudah kenal dengan manhaj salafus salih, kaedah kita mudah. Ini cara ni sahabat buat. Ada ulama rabbani, takkan nak ulama tahsis siapa. Ini pun kadang-kadang kita agak berduka cita. Hari ini ramai dalam kalangan masyarakat umat Islam yang tak kenal ulama. Ini bahaya sebenarnya, tuan-tuan. Bahaya. Kalau silap kenal ulama, kita silap ambil ulama yang bukan ulama pada realiti ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan tidaklah pemuda-pemuda yang pergi berjihad di belakang bendera panji buta yang tak diketahui siapa pemimpinnya, yang tak diketahui siapa di belakangnya, tak diketahui siapa bagi senjatanya, tak diketahui apa matlamat dan hala tujuannya, sanggup pergi gadai nyawa, benda yang paling berharga ada pada dia. Tidak lain dan tidak bukan kerana adanya fatwa daripada ulama' yang dikatakan sebagai ulama', sedangkan mereka adalah ulama' su, ulama' jahat yang penyuruh-penyuruh ke pintu api neraka. Maka kesian kat pemuda-pemuda ni yang pergi mati, mati buta-buta. Tapi semoga Allah mengampuni mereka lah, mengampuni kesalahan mereka. Tapi yang pastinya perbuatan tu salah, kerana tidak ada petunjuknya, ya, daripada Al-Quran, Sunnah, pegangan Salafus Salih. Bahkan kita dilarang daripada menyertai perkara-perkara yang seperti ini, perbuatan-perbuatan seperti ini. Ini dalam keadaan fitnah, tak ada panji, tak ada pemerintah. Mana izin pemerintah untuk kita nak pergi? Mana bala tenteranya? Mana persiapannya? Ini semua tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Pergi di belakang panji buta, dipanggil panji buta, rayatin ammiyah, ya. Kemudian kita lihat surat 41. Umar bin Abdul Aziz, ini yang dikatakan khalifah yang khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Tiada alasan bagi sesiapa pun dalam kesesatan yang dilakukannya sedangkan dia mengiranya sebagai petunjuk setelah jelas baginya as-sunnah. Tidak ada alasan kalau seorang itu terus beramal dengan kesesatan sedangkan sunnah telah dijelaskan kepada dia. Ya. Ibnu Waddah mengeluarkan dengan sanad yang rijalnya thiqat, rijal yakni perawi, thiqat yakni thiqah, dipercayai, daripada Abu Uthman An-Nahdi, wafat tahun 100 Hijrah. Dia berkata, seorang pegawai, gubernur, menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab bahawa di sini ada sekelompok kaum yang berkumpul dan berdoa. Berdoa untuk berdoa jama'i, berjemaah. Kaum yang berkumpul dan berdoa untuk kaum muslimin dan pemimpin muslimin. Maka Umar menulis surat balas kepadanya, datanglah engkau bersama mereka. Maka dia pun datang. Umar pun berkata kepada pengawalnya, siapkan cambuk, siapkan rotan. Maka tatkala mereka masuk menghadap, beliau mencambuk pemimpin mereka dengan keras kerana doa berjemaah. Ha, inilah dia. Kalau kata kerajaan zalim, kalau zaman Umar, kau-kau semua ni dah kena rotan. Sebab benda-benda buat PL-PL yang tak ada asasnya. Antaranya ialah doa berjemaah. Mereka berkumpul dan berdoa, berdoa untuk kaum muslimin, berdoa untuk pemimpin Islam. Maknanya mendoakan kebaikan. Nampak macam baik. Hari ini dah lah doa berjemaah, doa kutuk pemimpin, doa KO pemimpin. Ini cambuk dengan selipas-selipas sekali kalau zaman Umar Al-Khattab. Nampak? Kerana apa? Bukan kerana doa tu, tapi kerana menyalisihi sunnah Nabi SAW. Imam Darul Hijrah, Imam Malik, wafat 179 Hijrah, dia berkata, barang siapa membuat perkara baru, baharu dalam urusan umat ini yang tidak pernah dilakukan oleh generasi pertama umat ini. Siapa yang membuat benda baru yang generasi pertama dulu, Salafus Salih, tak buat, maka dia telah mengira, ini kena gariskan, dia telah mengira bahawa Rasulullah telah khianat dalam menyampaikan risalah Allah. Siapa yang buat benda bid'ah, ini kesimpulan, ini kesimpulan mudah untuk kita nak faham. Siapa yang buat benda bid'ah kemudian dia kata ini baik, dia tak sedar. Kata tu macam senang, mudah. dia tak sedar bahawa kata-kata itu maksud tersiratnya ialah Rasulullah telah khianat. Anda suka atau tidak, ini maksud kata-kata engkau. Kalau anda kata ini benda bid'ah, tapi ini bid'ah hasanah, ini benda bid'ah baik, dia tak sedar kata-kata itu maksudnya ialah Rasulullah telah khianat. Kenapa? Kerana kalau sekiranya benda ni baik, pasti Rasulullah dah ajar. Kerana Rasulullah, agama Islam itu daripada Rasulullah lah. Tapi kalau kita kata ini daripada agama, ini baik, ini mendekatkan kita kepada Allah, menambahkan ketakwaan, menambahkan pahala. Cuma Nabi tak ajar, kita kata ini maksudnya Nabi khianat. Jadi dakwaan yang sangat berat. Bahkan siapa yang kata Nabi khianat, dia telah kufur. Dia telah kufur. Kerana dia bukan sahaja menidakkan Rasulullah, bahkan menidakkan firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Sempurna. Maka kata Nabi, malam yakun al-yawm dina falam yakun al-yawm dina. Apa yang pada hari, afwan, ini kata Imam Malik, apa yang pada hari itu, pada zaman Rasulullah bukan sebahagian daripada agama, maka pada hari ini pun dia bukan sebahagian daripada agama. Maka sekiranya pada zaman Rasulullah doa berjemaah selepas solat fardu bukan sebahagian daripada amalan mereka, bukan sebahagian daripada agama mereka, mereka tak buat macam tu, maka tak wajarlah untuk kita pada hari ini menjadikannya sebagai sebahagian daripada agama kita pada hari ini. Kita nak ikut siapa? Kalau kita kata kita ikut Rasulullah, ikutlah dengan cara yang betul. Jangan menipu diri sendiri dan jangan tipu orang. Kita kata ikut Rasulullah, tapi Rasulullah tak buat macam ni. Apa ni? Apakah kita nak kata Rasulullah khianat? Apakah kita nak Rasulullah nak kata bahawa Rasulullah tak sampaikan amalan-amalan ni yang kita kata baik, yang kita kata bagus? Ya? Baik. Lihat di surah 42, kita ambil ayat ini sebelum kita mengakhiri kuliah. Saya tengok masa pun dah 12:30. Kita lihat firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Maka hendaklah mereka yang menyalahi perintah Rasulullah. Apa perintah Rasulullah dalam permasalahan yang sedang kita bahaskan? Iaitu perintahnya untuk kita berpegang dengan sunnahnya dan berpegang dengan amalan para sahabatnya. Satu. Dan juga tegahan baginda untuk kita menjauhi perkara-perkara bid'ah. Maka Allah kata, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, perintah Rasulullah, takut ditimpa cobaan, antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Ini soalan kefahaman. Ayat ini sangat penting untuk kita faham, untuk kita hayati. Ancaman terhadap mereka yang menyalahi perintah Nabi, menyalahi sunnah Nabi. Allah ancam mereka dengan fitnah, fitnah cobaan. Apa maksud fitnah cobaan di sini? Dan apa maksud azab pedih? Kita kata fitnah cobaan di sini, sedar tak sedar, fitnah di sini maknanya syirik. Wal fitnatu ashaddu minal qatl, dalam ayat yang lain. Sering kadang-kadang orang salah faham fitnah ni, ingat fitnah dalam bahasa Melayu. Fitnah dalam bahasa Melayu maknanya tomah, cakap bukan-bukan terhadap orang lain. Itu fitnah dalam bahasa Melayu. Fitnah dalam bahasa Arab lain. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya cobaan, ujian. Ya. Maka Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya cobaan. Bukan fitnah maknanya tohmah orang lain, bukan. Antusibam fitnah, mereka akan ditimpa cobaan. Mereka ditimpa syirik. Itu kita kata bahaya kalau orang mengambil mudah perkara bid'ah. Dia bukan main-main. Dia boleh membawa kepada syirik. Sebab benda yang paling bahaya. Kita ada tiga. Tiga bahaya. Maksiat, bid'ah, syirik. Ya. Maka tokoh tambah tu mungkin bermula maksiat. Kemudian berpindah jadi bid'ah. Dan masalah tak penting asal dia kemuncaknya ialah syirik. Ya. Maka bid'ah dijatuh dalam tiga kategori. Ada bid'ah yang bersifat maksiat, ada bid'ah yang memang bersifat bid'ah. Dan ini lagi berat. Dan ada bid'ah yang bersifat syirik. Seperti mana bid'ah tawaf keliling kubur, bid'ah pegang tangkal, pakai tangkal, ya, seru orang mati, ya Abdul Qadir Jailani, madad madad, madad madad, itu maknanya itu menyeru, bantuan bantuan. Kita tengah berzikir, ya Habib salam alaina, tiba madad madad, apatah adalah lagu dia sendiri. Madad tu panggilan bantuan-bantuan. Contoh, na'uzubillah, rumah terbakar. Kita kalau orang Melayu, kita kata, tolong, tolong. Dia orang Arab, dia kata, madad, madad. Ha, awak suruh siapa ni? Dia kata, madad, madad ni seru selain daripada Allah. Kalau nak suruh Allah, kata, ya Allah, apa madad, madad pula. Kan? Jadi, ini menyuruh selain daripada Allah. Maka itu kita kata bid'ah ni kemuncaknya ialah syirik. Mereka akan ditimpa cobaan, yakni syirik, iaitu di dunia, atau ditimpa azab yang pedih, ya, di akhirat. Salah satunya pasti, atau yang keduanya pasti, ya, ancaman terhadap orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingat kita boleh berhenti di situ. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh buka soal jawab. Kalau ada sebarang pertanyaan. Ada yang bertanya tentang apa hukum mengucapkan salam dengan hanya kata salam, memberi salam dengan hanya mengucapkan salam, atau dia hanya tulis salam. Kadang-kadang kita terima message, dia kata salam. Yang salam satu Malaysia tu lain. Ini dia kata salam je. Boleh atau tidak? Ya, adakah menempati, ya, cara memberi salam yang benar atau tidak? Pertamanya, kita perlu jelas bahawa asal dalam mengucapkan salam, memberi salam, ialah dengan mengucapkan assalamualaikum. Itu asal dia. Ya? Atau salamun alaikum tanpa alif lam. Assalamualaikum atau salamun alaikum. Ini asalnya. Ya. Tetapi bagaimana kalau orang tu mengucapkan assalam, salam, ya. Kadang-kadang dia kata salam to you all. Dia gaya-gaya, ya, keci-keci ni, ya. kita kata ada dua pandangan lah dalam masalah ni. Yeah? Ada yang mengatakan tidak boleh. Yeah? Ada yang kata tidak boleh. Di kalangan ulama kata tak boleh. Mengenangkan bahawa asal dalam kita mengucapkan salam atau menjawab salam kena itibar. Kena itibar ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata zahirnya Nabi tak pernah bagi salam macam tu. Naik khutbah, naik mimbar, salam. Tak ada riwayat Nabi memberi salam sebegitu. Dalam masa yang sama ada kita berlaku adil, kita ada pandangan mengatakan boleh. Ada pandangan mengatakan boleh kita memberi ucapan salam atau assalam, ya. Antara yang antara mereka yang membolehkan ialah Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi bukan calang-calanglah. Syekh bin Baz kata boleh. Ini mengenangkan bahawa dalam surah Adz-Dzariyat ayat 25 Allah mengatakan, menceritakan tentang peristiwa Nabi Ibrahim AS didatangi tetamu daripada malaikat. Siapa yang boleh buka lah surah Adz-Dzariyat, kisah Nabi Ibrahim didatangi tetamu, tetamu istimewa, dua malaikat termasuk malaikat Jibril. Allah kata izdakhalu alaih faqalu salaman. Mereka datang bertemu Nabi Ibrahim, faqalu salaman, mereka kata salaman. Lalu Nabi Ibrahim pun jawab qala salamun, qala salamun. Ibrahim jawab salam, mereka kata salam, dia pun kata salam, dia pun jawab salam. Qaumun munkarun, salam orang-orang yang aku tak kenal. Jadi tak kenal ini orang yang bukan daripada penduduk setempat, mana taknya mereka adalah penduduk langit, ya. Demikian juga ucapan salam di dalam syurga. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 44, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun. Ucapan selamat sesama mereka dalam syurga nanti salamun, ya. Maka ini pandangan yang kedua lah tentang bolehnya memendekkan salam tu, ucapan salam tu kepada salam. Dalam masa yang sama kita kena raikanlah, ya. Saya lah, ini pandangan peribadi saya, bahawa mengenangkan adanya perselisihan, jalan terbaiknya apa? Jalan terbaiknya ialah kita elakkan. Kita elakkan. Kecuali kalau dalam keadaan dah malas tahap GABAN, nak sebutlah. Kalau dah malas sangat. Dan saya kira bahawa kadang-kadang lagi-lagi saya kira kadang-kadang dalam berwhatsapp sana ni dia dah ada dah auto insert kan. Dah ucapan salam tu dah tekannya terus keluar semua kan. Jadi saya ingat alasan malas ke apa tak sempat. Jadi kita kata jalan selamat ialah bagi salam sepenuhnya. Assalamualaikum. Tak penat pun, tak susah pun. Lebih-lebih lagi dengan ada teknologi hari ini. Ini kerana kita kena ambil maklum bila kita bagi salam ringkas macam tu, pihak di sana mungkin boleh tersinggung, ya, atau terkejut. Naiknya khatib atas mimbar, ini fatwa bin Baz, salam. Kan keliru kan, akan jadi fitnah, akan timbul rasa tak senang dan seumpamanya. Jadi untuk elak, kita kata bagi ucapan salam yang lebih sempurna, assalamualaikum, atau lebih baik assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi perkara ni kita ambil maklumlah. Lagi-lagi kalau kita ni, kalau kita dah faham sunnah, akhlak yang kita zahirkan dia menjadi kayu ukur. Jangan lupa tuan-tuan, hari ni atau sebentar tadi kita telah membaca kitab Imam Ahmad bin Hanbal yang berkisar tentang asas dan pegangan agama kita. Ini bersifat ilmu, bersifat hujah, bersifat firman Allah, sabda Rasulullah. Tapi tuan-tuan, nak kata duka citanya atau macam mana, realitinya di kalangan masyarakat di luar sana, hang citalah, hang ya, orang Arab pun ni, awak citalah firman Allah, sabda Rasulullah, perbuatan para sahabat, Tapi akhirnya kalau akhlak yang baik tak ditonjolkan, kita kata-kata kita tidak akan diterima, atau kita tidak akan diambil peduli. Orang takkan hormat kat kita, atau orang akan melihat itu sebagai satu ruang untuk dia nak mengkritik kita atau nak menolak pandangan kita. Bukan kerana firman Allah, bukan kerana sabda Rasulullah, tak. Kerana akhlak yang kita zahirkan. Antaranya ialah dengan inilah bagi salam. Itu boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan. Satu lagi yang boleh saya bangkitkan, yang lebih kepada akhlak. Akhlak, betapa pentingnya kita jaga akhlak. Ya? Boleh kita faham, golongan yang mempraktikkan akhlak sunnah dengan erti kata yang sebenar tidak lain dan tidak bukan golongan salafi. Kerana mereka lah yang faham, mereka lah yang beramal. Adapun golongan yang tidak berakhlak, yang menunjukkan akhlak yang tak sepatutnya, di kalangan selain mereka. Satu perkara yang boleh, satu perkara yang elok juga kita ambil perhatian, contohnya dalam baru-baru ni kita menyambut apa hari raya, maka banyaklah yang mengadakan rumah terbuka, open house, ya, kenduri kendara, makan-makan. Satu perkara yang baik, tetapi satu yang boleh saya cuit dan tarik perhatian tuan-tuan tentang adanya sikap sebahagian. Kalau bab dapat makan free, wah, dia pinggan tu dia penuh segala bagai, nasinya, mienya, semua alang-alang peluk kesak kasam agaknya, maka isilah pinggan dengan penuh-penuh, sedangkan akhirnya dia tak habiskan pun. Jadi ini menampakkan akhlak, ini menampakkan sikap gelojoh kita. Maka sekiranya anda merasakan bahawa anda seorang yang mengikut sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang yang memahami manhaj, memahami sunnah Nabi SAW, sedaya upaya mempraktikkan sunnah Nabi, maka kita kena zahirkan. Memang ya, kita nak tengok makanan macam-macam, ya, nafsu. Tapi kita kena kawal. Jangan pula sampai dia ambil pinggan isi penuh-penuh, nanti jatuh air muka kita. Aib kalau orang melihat. Kalau kita dapat kita makan, itu satu benda yang hebat. Walaupun kita khawatir nanti lepas tu apa jadi kat dia, dengan makanan sebegitu banyak masuk dalam tembolok yang dia, tembolok dia yang terhad, itu bahaya. Kita nanti khawatir, nanti takut dia pengsan ke apa. Tapi kalau tak habis, itu akan merosakkan nama baik. Kita akan dipandang serong, kita akan dikritik. Nanti silap hari bulan ini menjadi alasan, apa orang salafi ni makan gelojo? sebab aku seorang manhaj Nabi, agama ni kau semua kau tolak gara-gara tombolok aku ni. Nak buat macam mana? Inilah cara nilai orang. Ya, betul. Kenapa dalam kalangan golongan kumpulan-kumpulan yang sesat, kadang-kadang kita tertanya kenapa mereka dapat menarik pengikut yang ramai? Akhirnya tidak lain dan tidak bukan kerana akhlak. Dia memukau, dia mensihirkan mata orang-orang di sekeliling dengan akhlak. Dia zahirkan akhlak yang baik. Realitinya mereka tidak berakhlak. Mereka tak berakhlak dengan erti kata yang sebenar. Kerana akhlak yang pertama bermula dengan akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Rasulullah, akhlak kita dengan Allah dengan ikhlas, akhlak kita dengan Rasulullah dengan itibar. Mereka tak berakhlak, tapi mereka bermuka-muka, buat-buat akhlak. Nah, ini yang memperdayakan orang ramai. Tapi ini nak kata bahawa dia memberi kesan. Dan memang kita, kalau kita lihat dalam agama, kita memang ditekankan untuk menjaga akhlak. Ya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik ialah semua kita kena zahirkan. Kalau dalam bab makan, kita jaga, ya. Kalau dijemput ke rumah orang, kita pergi majlis ke apa, kena jaga makanan tu. Jangan dia, jangan banyak sangat. Ambil dulu sikit, habis ambil lagi, apa susah? Ha, dia, kalau habis-habislah tak apa, macam mana? Itu rezeki kita. Tapi kalau kita ambil banyak-banyak itu, ya. Yeah, boleh dipertikaikan, boleh di, di, kita boleh dikritik. Ya. Yeah. Dia ada pepatah Arab mengatakan iyyaka an ta'tadhira minan nas. Jangan kita buat sesuatu, jangan kita buat sesuatu sehingga kemudian kita terpaksa mempertahankan diri kita. Kita buat sesuatu boleh jadi benar, boleh jadi silap. Tetapi kerana cara kita tak berapa tepat, kita akhirnya terpaksa pertahankan kenapa kita, contoh kita sekarang ni lah, kenapa terpaksa kita penuhkan pinggan kita ni. Ya, kita lapar semua, tapi terpaksa lah kita cerita, aku lapar sangat ni, aku lapar sangat ni, aku lapar. Oh, okey, okey, nasib kau lapar, kau tidak, aku dah kritik dah. Contoh, boleh faham eh? Ya, barakallahu fiik. Ah, barakallahu fiik. Ini satu syubhat berkenaan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Ini satu, tak dinafikan bahawa hadis ahad, hadis mutawatir dan ahad, dia adalah sebahagian daripada perbahasan dalam ilmu hadis. Dibahaskan oleh ulama hadis. Ya. Apa artinya hadis mutawatir? Hadis mutawatir sebuah hadis yang diriwayatkan dengan jumlah perawi yang sangat ramai dalam setiap generasi. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya, sehinggalah hadis itu dibukukan oleh ulama hadis seperti Bukhari, Muslim. Maka dalam setiap generasi itu jumlah perawinya sangat ramai, sehingga mustahil mereka berkomplot untuk berdusta. Itu definisi hadis mutawatir. Dan ulama berselisih tentang berapakah jumlah perawi yang perlu dalam setiap generasi untuk sampai ke tahap mutawatir. Maka secara ringkasnya boleh kita kata dalam sekitar 10 perawi. 10 perawi kurang atau lebih, ya. Yeah? Maka perlu ada jumlah yang ramai, sekitar 10 perawi dalam setiap generasi, sahabat, tabi'in, yang meriwayatkan sebuah hadis sehingga dia dibukukan oleh ulama hadis kemudian untuk ditarafkan sebagai hadis mutawatir. Hadis mutawatir dikira sebagai hadis yang yakin pasti benar dan tidak ada apa juga keraguan bahawa dia sahih dan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yakinlah. Seperti Al-Quran. Al-Quran dia datang kepada kita, sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dengan jumlah perawi yang ratus-ratus kalau bukan ribu-ribu dalam setiap generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in yang meriwayatkan Al-Quran itu sampai sehingga sampai kepada kita. Itu hadis mutawatir. Adapun hadis ahad, dia adalah sebaliknya. Dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak sampai darjat mutawatir, ya. Tidak seperti hadis mutawatir, hadis ahad ada yang sahih dan ada yang dhaif. Ya. Maka dia berbezalah dengan hadis mutawatir. Itu dari segi ilmu hadis. Dibahaskan oleh para ulama. Tapi nak kata bahawa di sisi para ulama, ini hanya pembahagian teknikal. Ini dikira pembahagian teknikal. Ya, hadis mutawatir dia semua sahih, tidak ada persoalan. Dalam hadis ahad ada yang sahih dan ada yang dhaif, dia perlu kepada penilaian, ya, dari segi ilmu hadislah. Tetapi kemudian datangnya syubhat daripada golongan ahli kalam. Mereka golongan ahli kalam, mereka yang membakir syubhat ni. Apa syubhat dia? Mereka kata dalam hadis, dalam perkara akidah, hanya hadis mutawatir boleh dijadikan sebagai asas atau sandaran dalam akidah. Kita dalam agama kita ada akidah, kita ada fiqah. Akidah tentang kepercayaan, fiqah tentang amalan. Maka mereka kata kalau dalam akidah perlu kepada hadis mutawatir. Kalau hadis ahad, mereka kata ini slogan mereka. Hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai asas dalam akidah. Ini syubhat. Apa masalah? Kita kata ini masalah besar. Syubhat seperti ini nampak macam macam teknikal, tapi dia bukan teknikal, bahkan dia melibatkan kepada amalan. Pertamanya, kalau kita lihat syubhat ini, dia tidak ada asasnya dalam agama. Mana datang dalam hal akidah kena kembali kepada hadis mutawatir? Kalau ahad tak boleh, mana datang? Siapa kata macam tu? Bahkan kalau kita lihat daripada hadis-hadis semua, seluruh hadis, bukan dalam Bukhari sahaja, Muslim sahaja, tak, semua kalau kita andaikan hadis tu 100%, seluruh hadis tu 100%, berapa banyak bilangan yang mutawatir? Tuan-tuan jangan terkejut kalau dia kurang daripada 10%. Kalau ada orang tu kata daripada jumlah hadis semua, kita andaikan jumlah hadis semua tu ialah seperti mana dalam Musnad Imam Ahmad, ada 26,000, maka yang mutawatir kurang daripada 10%, 2-3% kalau tidak kurang benarnya, 2-3% sahaja yang mutawatir. Selebihnya adalah hadis ahad dalam bab akidah atau fiqah semua. Maka hadis mutawatir hanya sedikit, satu. Itu pun ada perselisihan. Siapa yang nak kata ini mutawatir, ini ahad? Ada ijma', ada kesepakatan dalam ulama hadis bahawa ini semua mutawatir, ini ahad? Tak ada. Penilaian antara mutawatir dan ahad di ijtihad. Bagi dini, bagi ulama ini, ini hadis mutawatir. Bagi ulama hadis yang lain, itu ini ahad. Di ijtihad. Maka di situ sahaja ada perselisihan. Bukan sahaja syubhat ini tidak ada asasnya, tidak ada dalilnya. Bahkan kalau kita lihat, perkara ini tak pernah dibangkitkan oleh para sahabat. Maka dia adalah perkara syubhat yang diada-adakan semata-mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus para sahabat untuk berdakwah seperti Muaz bin Jabal, Ali bin Abi Talib, kan, Dihyatul Kalbi, Abu Musa Al-Ash'ari, ini semua pendakwah-pendakwah Rasulullah yang diutus ke luar Madinah, ke Yaman untuk berdakwah. Soalan, Muaz bin Jabal, dia diutus seorang pergi ke Yaman, dan sahabat lain mereka diutus tapi di tempat-tempat yang berbeza lah, disebarkan ya, masing-masing ada tempat masing-masing. Muaz bin Jabal pergi ke Yaman untuk berdakwah. Muaz dia pergi dakwah kepada penduduk Yaman, dia sampaikan apa? Perkara akidah ke, fiqah ke, akhlak ke, muamalat ke, apa? Muaz bin Jabal apabila dia pergi Yaman, perkara pertama yang disuruh apa? Ucapkanlah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perkara akidah. Baik, Muaz bin Yaman dia pergi seorang, ahad atau mutawatir? Kalau buatnya orang Yaman ni dah kena penyakit. Kalau zaman dulu lah dah kena penyakit ahli kalam. Muaz bin Yaman, Muaz bin Jabal, engkau ni seorang, riwayat yang kau bawa ni ahad. Apa yang kau sedang bicarakan ialah tentang akidah. Dan akidah kena mutawatir. Kau pergi balik ke Yaman, kau bawa 10 sahabat, baru jadi mutawatir. Tak haru jadinya. Tak jadi nak kata bahawa benda ni tak berlaku, tak timbul pun. Pendakwah diutus oleh Rasulullah seorang-seorang, orang perseorang. Ya? Kemudian syubhat bahawa dalam akidah hanya boleh berpegang kepada hadis mutawatir ataupun hadis ahad, tidak boleh dijadikan sandaran. Apa natijahnya? Natijahnya banyak perkara-perkara akidah yang perlu diketepikan. Dan ini adalah pegangan kumpulan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini antara akidah mereka. Dalam akidah hanya boleh pegang dengan hadis mutawatir. Maka sebab tu kita banyak dengar syubhat-syubhat benda-benda pelik. Contohnya, tidak ada azab kubur. Contohnya, dalam kubur tidak ada soal mungkar nakir, tidak ada telaga haud Rasulullah, tidak ada banyak perkara-perkara akidah yang melibatkan tentang alam barzakh, melibatkan tentang padang mahsyar, tentang syurga, neraka. Mereka nafikan. Kenapa? Kerana alas satu, ini semua tak ada dalam hadis mutawatir, maka perlu ditolak. Maka dia punya implikasinya sangat bahaya. Bahkan jangan ingat dia akan berhenti kat situ. Ingat, jangan lupa, bid'ah dia, ini adalah kata-kata bid'ah. Syubhat ini bid'ah. Dan kemuncak ni apa? Kaedah ni mudah, sampai kepada syirik. Jangan terkejut, syubhat ni akhirnya akan menafikan hadis itu semua. Dia mula dinafikan ahad, dan yakinlah bahawa akhirnya dengan mutawatir pun akan diragui. Ingat tuan-tuan, saya boleh kaitkan. Ingat tuan-tuan tentang masalah orang bangkitkan taat kepada pemerintah, akidah atau fiqah, syubhat yang sama. Kerana bagi mereka, kalau akidah kita tak boleh persoalkan. Ya, taat kepada pemerintah satu perkara akidah, jangan dipersoalkan. Wajib taat kepada pemerintah. Tapi kenapa mereka kata tak, isu taat kepada pemerintah ni akidah, ni fiqah? Maksud tersiratnya apa? Maknanya kita boleh berselisih tentangnya. Kau nak kata wajib, itu terpulang di kalangan mereka. Siapa yang kata taat kepada, tuan-tuan jangan terkejut, siapa yang kata taat kepada pemerintah adalah perkara fiqah, maka kalau kita kaji-kaji, inti dia apa yang dia nak kata ialah kita boleh lawan pemerintah. Itu dia nak kata tu. Jadi syubhat dia, dia ada mukadimah sikit-sikit. Matlamat dia apa? Ialah supaya kita kata tak perlu taat kepada pemerintah, sedangkan perkara tu jelas menyalahi firman Allah, sabda Rasulullah, pegangan para sahabat. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat boleh berhenti di situ. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.